lishay'in min dhalika bisifatil marbubin al makhluqin. Dan selainnya, yakni dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, min ghairi tashbihin li syai'in, tanpa melakukan penyerupaan dengan sesuatu apapun dari sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat hamba-hambanya lagi makhluk-makhluknya. Jadi kita sebagaimana kaum muslimin yang mana kita mengaku beriman dan kita berislam, sudah sepantasnya kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan tanpa memberikan penyerupaan, ya, tanpa membuat suatu permisalan. Allah Azza wa Jalla, ya, memiliki mata, ya. Jangan sekali-kali kita menyamakan, kita menyerupakan mata Allah Azza wa Jalla dengan mata makhluknya. Jangan sekali-kali. Karena apa? Tertolak dari segi akal yang sehat, ya. Ini di garis bawahi dengan dari segi akal yang sehat, dari fitrah, dan juga dari dalil-dalil yang banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, ya. Maha mengetahui segala sesuatu sedetailnya. Adapun manusia, ya, memiliki jarak pandang yang terbatas, ya. Jadi tidak sama. Jangan sekali-kali kita menyamakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluknya. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala. Bahkan, ya, mereka ini siapa? Ashabul hadith, ahlus sunnah wal jamaah, ya, kita sebutkan ashabul hadith, ya, bukan mereka cuma mengikuti hadith, tapi maksudnya al hadith di sini Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena hadith juga bermakna Al-Quran dan juga bisa bermakna As-Sunnah. Jadi kita sudah sepantasnya mengikuti ashabul hadith tadi. Dan mereka ashabul hadith berhenti pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila ma qala Allah Ta'ala wa qalahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaihi. Jadi berhenti, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ucapkan, terangkan, wahyukan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mata, jangan kita bertanya lagi bagaimana bentuknya. Jangan kita menyerupakan, oh berarti mata Allah sama seperti mata manusia, ada yang hitamnya, ada yang putihnya. Jangan sekali-kali, ya. Akan tetapi kita berhenti sebagaimana berhentinya Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menerangkan tentang bentuknya, bentuk mata Allah, kemudian tata caranya, tidak menyebutkan Allah dan Rasulnya sekali-kali tidak menyebutkan, maka kita pun jangan menyebutkannya. Ya. Bagaimanakan pun dilarang sudah. Bagaimana ya? Mata Allah, membagaimanakan pun dilarang ini. Ya. Apalagi dia menyerupakan, apalagi dia menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yaitu kita permisalkan mata tadi. Min ghairi ziyadatin alaih. Ya. Kita berhenti ataupun mereka berhenti tadi dengan tanpa menambah-nambahnya. Ya. Dengan tanpa ditambah-tambah. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menerangkan Allah memiliki mata, Allah memiliki telinga, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, jangan kita tambah-tambah lagi. Ya. Mata Allah seperti ini. Telinga Allah seperti ini. Pendengaran Allah seperti ini. Penglihatan Allah seperti ini. Jangan sekali-kali. Tapi apa? Kita berhenti sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah jalan salafus salih. Wala idafata ilaihi. Dan juga tidak menyandarkan, ini maksudnya, kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, al-idafa di sini, ya, maknanya adalah az-ziyadah, ya. Dan juga tidaklah dia menambah-nambahkan, ya, untuknya, ya. Di sini kita, ya, tidak menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, penambahan, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkannya dalam Al-Quran, dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyebutkannya di dalam hadisnya. Wala takyifin lahu. Ya. Dan juga tidak membagaimanakannya. Ya, ini sebagaimana kita sebutkan tadi. Jangan kita membagaimanakan, ya. Apa kemarin perbedaan at-takyif, ya, dengan at-tashbih? Siapa yang bisa menyebutkan at-takyif? Pembagaimanaan dengan penyerupaan. Apa perbedaan antara keduanya? Faddal. Siapa yang bisa? Bagus. Iya, masyaallah, ya. Kalau takyif menghayalkan, ya. Intinya tidak ada di dunia nyatanya. Ya, ini takyif. Kalau tasybih atau tamtsil menyamakannya, ya, dengan sesuatu yang sudah ada. Ya. Jadi kalau takyif tadi membagaimanakan saja, oh, ya, dia cuma di pikiran dia. Perkiraan dia gini, begini, begini sifat-sifat Allah. Ya. Belum dia menyamakan dengan makhluknya yang ada. Ya. Tidak menyamakan, belum sampai lagi dia mensifati Allah sama dengan sifat manusia. Belum sampai lagi. Tapi dia masih membayangkan saja. Oh, Allah punya mata, ya. Mungkin matanya begini. Mungkin matanya begini. Cuma di khayalan dia, ya. Tidak ada di dunia nyata. Adapun tamtsil tasybih, ya. Ini ya, sudah ya. Membayangkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada. Tangan Allah seperti tangan manusia, ya. Punya jari, ibu jari, telunjuk, ya. Seperti itu. Jadi inilah perbedaan takif dan at-tashbih. Dua-duanya ini dilarang dalam agama. Tugas kita apa sebagai seorang mukmin? Hanya mengimani saja. Ya. Imani cukup bagi kalian. Ya. Cukup bagi kalian iman kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasul sabdakan. Cukup. Nanti kita akan menyebutkan ucapannya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Difahami ya, at-takyif tadi. Wala tashbih. Nah, ini sudah ya. Berarti, dan juga tidak menyerupakan. Sudah kan? Takyif sama tashbih. Wala tahrifin. Ya. Tahrif ini artinya kemarin apa? Mengubah-ubah. Ya. Mengubah-ubah. Jadi yang asalnya seperti disebutkan kemarin, ya. Salah satu bentuk tahrif, ya. Apa contohnya kemarin? Siapa yang ingat? Salah satu bentuk tahrif. Jadi Allah punya satu sifat, kemudian dia bilang maknanya ini. Apa? Contohnya? Hah? Tangan ya, asantum ya, asantum jami'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, baik di Al-Qur'an maupun di As-Sunnah, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nah, adapun orang-orang ya yang tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang menyandarkan dengan akal ya pendek mereka, mereka menafsirkan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan apa meren? Dengan kenikmatan dan kekuatan. Nah, coba ya. Akal sehat kita pun pasti akan membantah ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ya. Ya, kedua tangan di sini artinya apa? Kenikmatan dan kekuatan, ya. Maka apa bedanya dengan penciptaan iblis? La'natullah alaih. Ya, apa keistimewaan Adam jadinya? Allah juga menciptakan iblis dengan kekuatannya juga ya. Allah bilang kun, jadilah, jadi ya. Iblis diciptakan dari apa? Diciptakan dari api ya. Kalau malaikat dari apa? Dari apa? Dari cahaya. Nah, ada juga yang bilang Nabi Muhammad diciptakan dari apa? Dari apa? Dari nur katanya kan? Nur apa artinya? Apa? Cahaya. Berarti Nabi Muhammad apa? Hah? Malaikat ya. Sudah salah tafsir mereka. Nah, ini kita kembali tadi. Jadi kalau Nabi Adam diciptakan dengan kedua kenikmatan dan kedua kekuatan, apa bedanya dengan penciptaan malaikat? Apalagi dengan musuh kita, iblis laknatullah alaih, ya. Musuh yang nyata, yang mana para malaikat dan juga iblis disuruh untuk sembah kepada Adam. Ini bukan untuk menyembah ibadah ya di sini, jangan disalah tafsirkan, tapi menyembah untuk menghormati, memberikan penghormatan kepada Adam karena keistimewaan Adam tadi. Ya. Faham ini? Wala tabdilin wala taghirin, ya, sama ini. Masuk dalam tahrif juga, dan juga dia tidak menggantinya. Wala tabdil wala taghir, ya. Tidak menggantinya, tidak merubahnya. Wala izalatil lafzi al khabar amma ta'riful arab wa tad'uhu 'alaihi bi ta'wilin munkarin yustankar. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya ada yang namanya takyif, ya, membagaimanakan. Ini, ya, salah satu perbuatan yang dilarang, ya. Kemudian yang perbuatan dilarang kedua apa? Penyerupaannya, at-tashbih, ya. Kemudian yang ketiga tadi baru saja at-tahrif, ya. Ya. Dia merubah-rubah maknanya. Nah, ini, ya, yang terakhir, dan juga dia tidak menghilangkan, tidak meniadakan, ya, lafaz pengkhabaran yang mana, ya, bahasa Arab ataupun juga bisa bisa terjemahkan di sini kaum Arab mengetahuinya, ya. Jangan coba-coba sifat Allah ditolak, intinya ini. Jadi di sini maksudnya apa? At-ta'til, ya. Menolak, ya, menghilangkan dia. Jadi dia menghilangkan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti kita akan jelaskan perkataan Ibnu Taimiyah tentang mu'attil al-musyabbih, ya. Orang-orang yang melakukan penolakan, peniadaan, dan juga orang-orang yang melakukan penyerupaan, ya. Keduanya nanti serupa tapi tidak sama. Nanti kita akan jelaskan. Walaizalatin lillafdil khabar amma ta'riful arab wa tad'uhu alaihi bita'wilin munkarin yustankar, ya. Jadi mereka pertama-tama dihilangkan dulu, ya, sifat Allah. Kemudian, ya, mereka letakkan, ya, sifat Allah tadi dengan takwil-takwil, ya. Ya, dengan penakwilan yustangkar mungkar, yustangkar, ya. Dengan penakwilan-penakwilan, ya, yang mungkar lagi diingkari. Ya. Jadi, ya, ketika, ya, kita misalkan bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia jelas, ya, ini misalkan, ini apa? Apa ini? Ini apa? Hah? Gelas aqua, ya. Semua orang paham, ya, ini, ya, ini gelas aqua, ya. Dan kita pun, ya, menyebutkan, ya, secara bahasa Indonesia ini adalah gelas aqua. Ya. Tetapi, ya, orang-orang mu'attilah, orang-orang ahlu ta'til, mereka menolak ini adalah gelas. Ya. Menolak adalah gelas, ya. Yang mana semua orang apa? Mengatakan itu perkataan yang mungkar, ya. Perkataan yang batil. Perkataan yang fasid, ya. Ya, misalnya ada mengatakan ini bukan gelas. Siapa yang tidak mengingkari? Hah? Tidak ada, kan? Oleh karenanya disinilah mu'attilah. Ya, perbuatan mu'attilah inilah perbuatan yang paling keji, ya. Bahkan ulama, para ulama sepakat, ya, tentang, ya, kafirnya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah seluruhnya. Ya. Ini sebagaimana perbuatan siapa? Al-Jahmiyah. ya. Al-Jahmiyah. Faham ini? Wa yujrunahu 'ala adh-dhahir. Ini kita kembalikan, ya. Bagaimana perbuatan ashabul hadis tadi? Dan mereka ashabul hadis tadi, mereka pun menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan zahirnya. Ya, kalau gelas ya gelas, ya. Tidak ditakwil-takwil lagi, ya. Tidak ditafsir-tafsirkan lagi, ya. Makna jelas, gelas ya gelas, ya. Ya. Adakah bilang ini botol? Misalkan di tafsirnya botol, ya. Botol punya bentuk tertentu, ya. Dan gelas pun punya bentuk tertentu, ya. Kalau kita mungkin dahulu mengetahui botol itu ujungnya pasti lebih kecil dibandingkan apa? Dalamnya, ya. Kalau gelas apa? Biasanya depannya atau ujungnya lebih besar dibandingkan apa? Dalamnya atau sama, ya. Adakah gelas sekarang yang bentuknya lebih kecil? Hah? Dan ini kiyam ma'ruf, ya, yang kita ketahui dari kecil sampai kita besar, ya. Jadi berbeda, ya. Jangan kita sekali-kali, ya, menyelisihi, ya. Menyelisihi bahasa. Ya, apalagi ini, ya. Menyelisihi dalam pemahaman terhadap dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an, ya, dan Sunnah, yang mana dalil-dalil tadi berbahasa Arab. Maka kembalikan kepada bahasa Arab aslinya, ya. Kembalikan kepada bahasa Arab aslinya, ya. Seperti tangan, ya, yad, ya. Orang Arab pasti mengetahui al-yad ini pasti tangan, ya. Dan memang, ya, bisa bermakna kekuatan tadi, tapi ini apa? Ini jarang sekali digunakan, ya. Bahkan kalau orang yang tidak belajar ilmu syair, ya, ilmu syair, tidak tahu artinya tangan ini kekuatan, ya. Jadi mereka mencoba, ya, mencari-cari persamaan katanya agar bisa menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan bahasa Arab yang tidak dikenal, ya. Yang asing di telinga, yang tidak masyhur, dicari-cari, ya. Supaya sesuai dengan hati mereka, bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, ya, ini asal pemikiran mereka. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, berarti sama dengan makhluknya. Oleh karenanya, tidak boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sama dengan makhluknya dengan cara apa tadi? Dirubah-rubah maknanya atau ditolak maknanya, dicari dengan makna-makna yang jarang dipakai, yang tidak dikenal, yang tidak masyhur dari bahasa Arab. Wa yakiluna ilmahu ila Allah Ta'ala wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah. Dan mereka pun, ya, menyerahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Ta'ala. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah. Dan mereka pun menetapkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentang takwil, tentang makna tafsir, ya, secara hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kama akhbar Allahu 'anil rasikhina fil 'ilm annahum yaqulunahu fi qawlihi ta'ala والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang rasikh, ya, orang-orang punya ilmu yang mendalam, ilmunya, yang ilmunya mendalam, mereka cuma mengatakan aman nabi, kami beriman, ya, kepada apa tadi? Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah azza wa jalla, kullu min indi rabbina, seluruhnya, ya, ada di sisi Rabb-nya. Hakikatnya, makna aslinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah, ya, yang dapat mengambil pelajaran ini melainkan orang-orang yang mau berfikir, ya. Di sini kita sebutkan, ya, bahwasanya Syekh Rabi memberikan penjelasan, ya, tentang ayat ini. Ya. Bahwasanya sebelum ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Ya. "Warrasikhu nafil ilmi yaquluna amanna bih." Ya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, tolong diperhatikan ini baik-baik. Dia tidak salah dalam pemahaman ayat ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, dan sini Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan, menafikan, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya. Tidak ada, ya, yang mengetahui takwilnya tentang maknanya tadi, tafsirannya tadi, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian disambung, warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang mendalam, ya, keilmuannya. Nah, di sini, ya, kita bisa ambil dua penafsiran ulama, ya, dua penafsiran ulama tentang ayat ini. Penafsiran yang pertama, ya, berkata Syekh Rabi, ya, al-waw huna, ya, warrasikhuna fil ilmi al-istinafiyah atau istinafiyah. Ya. Maksudnya waw di sini adalah waw yang memulai suatu ucapan ataupun kalimat, ya. Ini namanya waw istinafiyah, ya. Tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Ya. Waw ini adalah waw yang pertama untuk memulai suatu ucapan atau suatu kalimat dalam penulisan. Ya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ya, ini waw di sini, ya, warrasikhuna fil ilmi, waw di sini, wa-nya ini, ya, ini waw al-atifah, waw ataf, ya, waw yang diikutkan dengan sebelumnya, ya. Jadi mungkin sudah bisa kita memahami alur pembicaraannya, ya. Sekarang kita akan jelaskan, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya. Di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kemudian waw di sini, kalau dia waw, ya, wawnya istinafiyah, ya, tidak ada sambungannya dengan Allah tadi, dan tidak ada, ya, yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ibaratnya itu kalau kita bahasa Indonesia titik, ya, titik, ya. Kemudian kalimat baru lagi. Kemudian sebutkan, dan orang-orang yang mendalam ilmunya di sini, ini tidak ada kaitannya dengan ya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ini titik ya. Adapun warasikhu ini menjelaskan sebelum setelahnya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Dan orang-orang ya yang berilmu, yang mendalam ilmunya, cukup mereka mengatakan aman nabi, ya. Maksudnya di sini ialah al-ilmu di sini, ya, ya'lamu sini. Ya'lamu ta'wilahu di sini, ilmu ta'wil di sini adalah bermakna ma'rifatu haqa'iqil asya. Ya. Pengetahuan tentang hakikat sebenarnya dari sesuatu tadi. Ini maknanya. Ya. Jadi tidak ada yang mengetahui hakikat yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Ya. Titik. Dan adapun orang yang beriman, nah kayak gitu mungkin terjemahannya. Dan adapun orang yang beriman, mereka cukup mengatakan apa? Aman nabi. Ini takwilan yang pertama. Ya. Kemudian kalau takwilan yang kedua, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm, ya. Dan tidak ada, ya, yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, di sini bukan titik, koma. Ya, kalau kita bilang koma, dan orang-orang yang mendalam ilmunya pun mengetahui takwilnya sini. Nah, ilmu takwil sini apa maksudnya? Yang dimaukan ilmu takwil sini adalah bimakna at-tafsir, penafsirannya, maknanya, wa fahmul makna fil jumlah min ghairi ihathah, dan memahami makna ya sesuai dengan jumlahnya, tidak secara detailnya. Ya. Tidak secara apa? Detailnya. Nah, yang mana yang sahih ini sini? Yang sahih kata Syekh Rabi adalah makna yang kedua. Ya. Adalah makna yang kedua. Adapun makna yang pertama ini ya, di sini akan menyebabkan orang nanti apa? Bingung. Ya. Bingung orangnya. Berarti Al-Qur'an itu tidak bisa difahami. Ya. Berarti Al-Qur'an itu khusus difahami ya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ini jadi orang bingung jadinya. Jadi bertanya-tanya orang. Sedangkan yang berilmu saja tidak memahami, apalagi yang bodoh, ya. Di sini maksudnya oleh Syekh Rabi, ya. Nah, sekarang ya, kalau Al-Imam As-Sabuni ya menterjemahkan, menafsirkan ini apa maknanya kira-kira? Saya bacakan lagi ya. Wa yuqirru nabi annallaha ta'wilahu la ya'lamu illallah. Dan mereka sahabul hadis ya menetapkan bahwasanya takwilnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kama akhbarallahu 'anil rasikhina fil ilmi annahum yaquluna fi qouli ta'ala war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan adapun orang-orang yang rasikhun ya, yang rasikh bil ilminya, dalam ilmunya, mereka mengatakan atau cukup mengatakan amanna bih. Apa kira-kira takwilan yang pertama istinafiyah atau takwilan yang kedua? Hah? Sentum ya. Beliau menakwilkan al-istinafiyah, nah. Dan Syekh Rabi pun ya menyebutkan, menambih, memberikan tanbih di sini bahwasanya ya, kalau kita mengikuti kalam musannif ini, kita akan menjadikan terbingungkan ya. Kan tapi ingat ini, Syekh Rabi Masya Allah ya, huwa min ahlus sunnah insya Allah. Kan tapi dia tetap apa? Ahlus sunnah, kata Syekh Rabi. Al-Imam As-Sabuni ini tetap dia adalah seorang ahlus sunnah ya. Karena apa? Masing-masing seorang, masing-masing ulama ini ya berijtihad sesuai dengan keilmuannya ya. Semakin banyak dia mengetahui dalil, semakin banyak dia membaca, semakin banyak dia mengetahui suatu, semakin tinggi ilmunya. Ya. Ini yang menjadikan perbedaan antara tingkatan para ulama, ya. Mungkin cukup kita sampaikan di sini, ya. Difahami semuanya, ya, kira-kira, ya. Insyaallah, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.